أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ihwati fillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca dan telah kita fahami hadis yang ke-1231. Hadis yang pertama dalam kitab Al-Hudud dalam bab yang pertama, yaitu bab haddiz zani, bab hukum had bagi orang yang berzina. Dan sekarang kita akan baca beberapa faedah dari hadis tersebut, beberapa faedah hukum dari hadis tersebut. Hadis tersebut memberikan beberapa faedah, faedah yang penting. Di antaranya yang pertama adalah Jafa'ul A'rabi. Hadis tersebut menunjukkan tentang Jafa'ul A'rabi wa ghiltatul A'rab wa jahilul A'rab. Hadis tersebut menunjukkan tentang keras dan kasarnya orang-orang badui serta jahilnya mereka. Orang-orang badui ini adalah orang-orang yang keras, orang yang kasar, orang yang jahil, karena mereka adalah orang yang jauh dari peradaban, orang yang jauh dari ilmu pengetahuan, sehingga sikap mereka itu keras, kasar. Adabnya tidak bagus dan jahil. Itu mereka orang badui. Yang menunjukkan hal itu adalah perkataan badui tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan membawa satu problem. Kemudian menyatakan, "Ya Rasulullah, ansyuruka billah illa qadaita li bi kitabillah." Wahai Rasulullah, saya meminta kepada engkau, saya mengingatkan engkau dengan Allah agar supaya engkau tidak memberikan keputusan untuk perkara saya kecuali dengan kitab Allah. Ini kalimat yang agung, kalimat yang tidak pantas diarahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mengarahkan kalimat ini adalah badui. Menurut orang Badui, namanya manusia semua sama. Semua manusia menurut Badui itu sama. Apakah dia Rasul, apakah dia penguasa, atau dia manusia yang punya kedudukan atau tidak, menurut Badui sama. Itu Badui. Sehingga mengarahkan kalimat yang seperti ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat yang diarahkan, apa yang diarahkan kalimat kepadanya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling santun, manusia yang paling baik akhlaknya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pantas kalimat ini diarahkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam apabila memberikan keputusan tentu dengan kitab Allah itu pasti. Ketika Rasulullah SAW memberikan keputusan, maka dengan kitab Allah, dengan hukum Allah, sehingga tidak perlu orang itu meminta dan menyampaikan kalimat ini kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini menunjukkan tentang kasarnya, kerasnya dan jahilnya orang-orang Badui, ya. Karena mereka orang yang jauh dari ilmu, jauh dari peradaban, sehingga seperti itu keadaannya. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini adalah husnul khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan tentang baiknya, bagusnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga menunjukkan tentang lapang dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menunjukkan hal ini di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghukum orang Badui yang mengungkapkan, yang mengarahkan kalimat yang kasar, yang tidak pantas untuk diarahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak menghukumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencela beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak marah dengan sikapnya Badui tersebut. Ini menunjukkan tentang bagusnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini adalah al-hukmu bil qara'in. Al-hukmu bil qara'in, menghukumi dengan qarinah-qarinah. Al-hukmu bil qara'in, menghukumi dengan qarinah-qarinah, menghukumi sesuatu dengan qarinah-qarinah, dengan indikasi-indikasi yang ada. Qara'in itu indikasi. Dan dulu sudah pernah kita bahas, tentang qarinah itu boleh dan bisa dijadikan sebagai dasar untuk memutuskan, ya. selama qarinah itu, indikasi itu tidak bertentangan dengan hukum yang sudah tsabit, hukum yang sudah jelas, hukum yang sudah pasti. Yang menunjukkan hal tersebut di sini, yang menunjukkan hal tersebut di sini adalah di mana perawi menyatakan di dalam hadis ini, perawi hadis ini yang meriwayatkan hadis ini menyatakan faqala al-akhir wa huwa afqah minhu, maka berkatalah yang satunya. Setelah Badui tadi menyampaikan kepada Rasulullah kalimat yang kasar yang tidak sepantasnya diberikan kepada Rasulullah, tidak sepantasnya diarahkan kepada Rasulullah, faqala al-akhir, maka yang satunya mengatakan wa huwa afqahu minhu, dan dia lebih faqih, dia lebih alim daripada Badui yang tadi, daripada orang yang pertama. Lah, penilaian keputusan bahwa yang satunya afqah, lebih faqih, lebih alim ya, daripada orang Badui yang pertama tadi, adalah dari qarinah, dari indikasi yang ada, yang diketahui bahwa yang satunya itu lebih faqih, dia lebih alim ya, menyampaikan kalimat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dengan kalimat yang kasar ya. Dan ini penilaian dari perawi yang meriwayatkan hadis ini. Orang yang meriwayatkan hadis ini menilai seperti itu. Lah, menilainya itu adalah berdasarkan qara'in, berdasarkan qarinah, indikasi yang ada dari ungkapan-ungkapannya yang lebih santun, yang lebih beradab, menunjukkan itu lebih berilmu. Orang itu lebih berilmu daripada Badui yang pertama tadi ya. Nah, yang kedua ini lebih faqih, lebih alim dari ucapannya, dari sikapnya ya. Karena yang kedua ini bukan orang Badui. Nah, sehingga nampak lebih alim, nampak lebih baik. Itu dari qarinah, dari indikasi yang ada. Karena itu kita lihat yang menunjukkan beradabnya dia, yang menunjukkan lebih faqihnya dia ya, ungkapan-ungkapan yang setelahnya. Dia membenarkan apa yang disampaikan oleh Badawi tadi. Fakti baina nabi kitabillah. Wa'dhan li. Ungkapannya. Wa'dhan li. Izinkan saya berbicara. Ya. Dan menyatakan. Wa'dhan li. Izinkan saya untuk berbicara. Izinkan saya untuk menyampaikan permasalahan yang kita hadapi. Izinkan saya untuk menyampaikan perkara yang terjadi. Ungkapannya itu ungkapan menunjukkan orang yang lebih faqih, lebih beradab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan qul. Artinya qul ma syi'ta, silakan. Katakan apa yang mau kamu katakan. Kemudian dia mengatakan permasalahan yang dihadapi ya, perkara yang dialami. Nah, itu qarinah, indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa orang yang kedua itu orang yang lebih faqih ya, dari sisi ungkapannya, dari sisi sikapnya, mau berbicara, meminta izin kepada yang lebih afdal, meminta izin kepada yang lebih tua usianya. Nah, Kemudian faedah berikutnya dari hadis tersebut menunjukkan husnul adab ma'al kabir, baiknya adab bersama orang tua, ya, di mana orang tersebut tadi ketika mau berbicara meminta izin. Oleh karena itu tidak sepantasnya bagi manusia, apalagi bagi orang yang beriman, ya, ketika mau berbicara di hadapan orang yang lebih tua, nah, yang lebih mulia, kecuali dengan meminta izin terlebih dahulu. Kemudian faedah berikutnya dari hadis tersebut adalah anna haddazzanil muhsan ar-rajmu bil hijar hatta yamut. Hadis tersebut menunjukkan bahwa hukum had bagi zina muhsan, bagi orang yang telah menikah berzina, adalah rajam dengan batu hatta yamut, sampai meninggal dunia. Jadi hukum had, hukuman bagi orang yang sudah menikah kemudian berzina adalah ar-rajmu bil hijar hatta yamut, dirajam dengan batu sampai meninggal dunia. Hukumnya adalah dirajam dengan batu sampai meninggal dunia. Nah. Al-muhsan itu adalah man jama'a min qubulin fi nikahin sahih. Orang yang telah melakukan hubungan suami istri dalam pernikahan yang sah, wa huwa hurrun mukallaf, dan dia adalah orang merdeka yang mukallaf. Orang merdeka yang mukallaf, balig, berakal. Orang yang balig, yang berakal, dia orang merdeka dalam keadaan sudah menikah, dan dalam pernikahan yang sah itu sudah terjadi, sudah melakukan hubungan suami istri, itu muhsan namanya. Ya, muhsan itu adalah orang merdeka yang sudah balig, yang berakal, yang sudah menikah dengan pernikahan yang sah, dan dalam pernikahan yang sah itu sudah melakukan hubungan suami istri, itu muhsan. Nah, ketika muhsan itu berzina, hukumannya adalah ar-rajmu bil hijar hatta yamut, dirajam dengan batu sampai meninggal dunia. Dirajam dengan batu sampai meninggal dunia. Rajam itu hukuman dengan dilempar batu. Batunya bukan batu yang besar sehingga yang dilempar cepat meninggal. Bukan pula batu yang kecil yang menyiksa, tetapi batu yang sedang, yang disebutkan oleh para ulama adalah sebesar telur. Kurang lebihnya adalah sebesar telur. Nah, itu rajam, ya. Dan hukuman rajam itu adalah dilempar dengan batu tersebut sampai meninggal dunia. Nah, itu hukuman bagi zanil muhsan. Al-muhsan yang seperti yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu orang yang merdeka, yang baligh, berakal, menikah dengan pernikahan yang sah, dan dalam pernikahan yang sah itu sudah melakukan hubungan suami istri. Nah, kemudian dia berzina. Kemudian faedah berikutnya dari hadis tersebut, anna haddazzani alladhi lam yahsun mi'atu jaldah wa taghribu amin, bahwa hukum had bagi orang yang berzina yang belum muhsan adalah 100 kali cambuk dan diasingkan 1 tahun. Jadi orang yang bukan muhsan berzina, artinya orang yang belum pernah menikah, belum pernah menikah, masih jejaka, masih bujang, yang belum pernah menikah dan belum pernah melakukan hubungan suami istri dalam pernikahan yang sah, dia berzina. Hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Yang tentunya dicambuk 100 kali, dicambuk 100 kali tubuhnya dengan menghindari tempat-tempat yang berbahaya, menghindari kepala, kemaluan, kemudian tempat-tempat yang mematikan. Itu yang dihindari. Dan yang dicambuk adalah selain dari bagian-bagian tersebut. Dicambuknya 100 kali. Kemudian setelah itu diasingkan 1 tahun. Diasingkan 1 tahun artinya dijauhkan dari tempat tinggalnya, dari daerahnya, supaya berpindah menuju daerah lain, ya, agar di situ dia mendapatkan pelajaran, ya. Yang namanya orang asing di negeri asing tentunya kesibukan pikirannya berbeda dengan di tempat sendiri. Dan keberadaan dia di pengasingan di daerah yang asing itu supaya menjauh dari tempat yang jelek, yang dia berbuat fahisah, berbuat keji di tempat tersebut. Kemudian faedah berikutnya dari hadis tersebut, hadis tersebut menunjukkan tentang khatarul ujara wal khadam alal ahli, bahayanya para pekerja dan pembantu pada keluarga. sehingga harus berhati-hati ketika memperkerjakan orang di tengah-tengah keluarga yang itu bersinggungan dengan orang yang bukan mahram dengannya. Dan apa yang terjadi dalam hadis ini, seorang pekerja, yang pekerja ini adalah pembantu, menjadi pembantu, menjadi pekerjanya badui. Dan ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di zaman sahabat terjadi seperti itu. Istrinya badui tersebut tidak selamat dari orang yang dipekerjakan, sehingga terjadilah apa yang terjadi, terjadi perbuatan yang keji, ya, perbuatan fahisyah. Ya. Sehingga kita harus hati-hati, waspada dari bahaya tersebut, apalagi sampai seorang ibu rumah tangga pergi dengan pembantunya, dengan sopirnya, ya, tanpa ada mahram yang membarenginya, itu sangat berbahaya. Di samping itu juga memang perbuatan yang haram, tidak diperbolehkan. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui, kisah yang masyhur, kisahnya Nabi Yusuf, ketika Imra'atul Aziz, istrinya pembesar tersebut, dia terang-terangan memang tergoda, terpikat dengan ketampanan Nabi Yusuf. An-nisa karijal, wanita seperti laki-laki, pria seperti wanita. Yang namanya laki-laki, dia senang akan tergoda dengan wanita yang cantik. Demikian juga wanita juga akan menyukai, tergoda dengan ar-rajul al-jamil, laki-laki yang tampan. Nah, sehingga itu perkara yang membahayakan, yang kita itu harus waspada, kita harus hati-hati. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini adalah dararul futya bila ilmin, bahayanya fatwa tanpa ilmu. Bahayanya fatwa tanpa ilmu, karena fatwa tersebut akan merubah hukum syariat. Fatwa tersebut akan merubah hukum syariat. Karena fatwa tidak didasari dengan ilmu. Fatwa dengan kejahilan, maka itu akan merubah hukum syariat. Seperti di sini disebutkan di dalam hadis ini, wa inni ukhbirtu anna ala ibni ar-rajma, dan saya diberitahu, yang memberitahu tentunya ini adalah orang yang jahil, dan jahilnya jahlun murakkab. Yang memberitahukan ini adalah orang yang jahil, jahilnya jahil murakkab. Kalau bahasa kita istilahnya jahil yang kuadrat, yang nemen jahilnya. Jahil murakkab itu adalah orang yang menyatakan tahu sesuatu tapi itu bertentangan dengan yang benar, ya. Menyatakan api itu api panas, dia menyatakan api itu dingin, ini jahlun murakkab. Kalau enggak tahu itu jahlun tapi basit, ya, sederhana. Tapi kalau yang ngomong tahu tetapi kenyataannya adalah sebaliknya, berlawanan dengan yang sebenarnya, jahlun murakkab. Nah, di sini yang memberitahu itu adalah orang yang jahil dengan jahil yang murakkab. Memberitahukan bahwa anna ala bni ar-rajma, bahwa wajib anaknya itu dirajam. Padahal anaknya itu kan, anaknya itu adalah masih bujang. Ini pekerjanya, pembantunya ini kan anak yang masih muda, masih bujang, bekerja pada badui, kemudian bersihkan dengan istrinya badui tadi. Lah, orang yang jahil itu memberitahu bahwa anak laki-lakinya dia wajib dirajam. Nah, kemudian yang mestinya terkena hukum rajam yaitu istrinya, orang yang memperkerjakan tadi baru tadi, malah bebas dari rajam. Bebas dari rajam. Ini merubah hukum. Ini yang mestinya hukumnya hukum cambuk, rajam. Kemudian yang mestinya kena hukum rajam, bebas dari hukum rajam. Merubah syariat. Ya. Ini berbahaya. Ini bahayanya fatwa tanpa ilmu, bahayanya itu besar. Karena itu disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-33. Ya. Dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-33, Allah mengharamkan fatwa tanpa ilmu, bicara atas nama Allah tanpa ilmu, dibarengkan dengan syirik. Innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairi haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Di sini disebutkan tentang urutan dosa-dosa, bahkan disebutkan dalam ayat ini urutan yang akhir adalah wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kamu berbicara atas Allah tanpa ilmu, tanpa pengetahuan yang kalian miliki. Allah sejajarkan al-barangkan dengan kesyirikan. Ini bahayanya fatwa tanpa ilmu. Seperti yang disebutkan dalam hadis ini, orang jahil berfatwa tentang hukum perzinahan. Yang mestinya secara syarat hukumnya cambuk, rajam. Yang mestinya hukum rajam, bebas dari hukum rajam. Ya. Yang akhirnya kemudian hukum yang anaknya yang itu hukumnya cambuk, kemudian diberitahu oleh orang jahil dihukum rajam, kemudian ditebus dengan 100 ekor kambing dan seorang budak perempuan, dan ini sudah diterima tebusannya, ya, sudah diterima tebusannya, sudah diterima tebusannya oleh badui tadi yang istrinya berzina dengan anaknya yang nebus itu, ya. Sudah diterima tebusan tersebut akibat dari fatwa tanpa ilmu tadi. Sebagaimana dalam pembahasan tayamum yang dulu sekali sudah pernah kita bahas, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika ada beberapa orang safar berpergian, kemudian salah satunya terluka kepalanya, kemudian dia berihtilam. Mimpi basah yang mewajibkan dia untuk mandi karena terkena janabah. Dia dalam keadaan junub. Dia bertanya kepada temannya, apakah kalian dapatkan rukhsah untuk saya? Teman-teman menyatakan tidak. Tidak ada rukhsah bagi kamu. Kamu itu mampu menggunakan air. Akhirnya orang itu mandi, bermata, kemudian meninggal dunia. Kemudian hal ini disampaikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyatakan, Qatalahumullah, mereka telah membunuhnya. Padahal cukup bagi dia untuk tayamum. Ini diantara bahayanya fatwa tanpa ilmu di dunia menimbulkan kematian. Di akhirat tentunya lebih berbahaya lagi. Nah, kemudian faedah berikutnya dari hadis ini adalah fadlu ahlil ilmi, keutamaan ahlul ilmi, keutamaan para ulama. Wa annahum fil ardi nurun wa hudan, keutamaan para ulama, bahwasanya mereka para ulama di muka bumi adalah sebagai cahaya dan petunjuk. Karena itulah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bertanya kepada mereka, para ulama, karena mereka adalah cahaya dan petunjuk di muka bumi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikri, yaitu para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Termasuk di dalam hadis ini. Ya. Fas'altu ahlal ilmi. Kemudian saya bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Saya bertanya kepada orang-orang yang berilmu, saya bertanya kepada para ulama, fa akhbiruni, maka mereka memberitahu kepada saya, anna ala ibni jalda mi'atin wa taghriba amin, bahwasanya anak saya wajib dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun, wa anna alam ru'ati hadha ar-rajma, dan bahwasanya wajib istrinya orang ini dirajam. Ini jawaban dari ahlul ilmi, dari orang-orang yang berilmu, dari para ulama. Ini adalah cahaya dan petunjuk. Jawabannya benar, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Bahwa hukum untuk orang yang berzina, bagi yang bukan muhsan, yang belum pernah menikah, itu dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Sedangkan bagi yang muhsan, itu dirajam. Ini jawaban yang benar, jawaban yang tepat berdasarkan ilmu. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, annahu yajuzu tawkil fi itsbatil hudud wastifaiha. Hadis ini menunjukkan boleh mewakilkan dalam melaksanakan atau menunaikan hukum had. Boleh mewakilkan dalam menunaikan hukum had. Jadi hukum had pelaksanaannya itu boleh diwakilkan. Di mana? Yang berwenang, yang berhak untuk menunaikan hukum had, yaitu hukum cambuk dan hukum rajam bagi orang yang berzina. Ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu itu. Tetapi kemudian beliau mewakilkan kepada salah seorang sahabatnya, yaitu Unais. Nabi menyatakan, "Waghru ya Unais ila mar'ati hadza." Pergilah engkau wahai Unais kepada istrinya orang ini, fa ini atarafat farjumha, maka jika dia mengakui, rajam dia. Ini yang menunjukkan tentang boleh mewakilkan dalam menunaikan, dalam melaksanakan hukum had. Dan hadisnya juga menunjukkan annal hudud marja'uha ilal imam, bahwa hukum had itu tempat kembalinya adalah ilal imamil a'zam, kepada imam besar ya, atau naibi atau penggantinya. Tidak boleh menunaikan melaksanakan hukum had selain mereka, yaitu selain imam, penguasa atau yang mewakilinya. Orang menunaikan hukum had sendiri perorangan atau perkelompok, pergolongan, tidak bisa. Yang berhak, yang berwenang untuk menunaikan hukum had adalah imam al-a'zam, ya, penguasa. atau yang mewakilinya. Yang mewakilinya itu orang-orang yang memang mendapatkan tugas dari penguasa untuk melaksanakannya. Sehingga enggak boleh orang per orang melaksanakan sendiri, kelompok-kelompok menunaikan hukumat sendiri, apakah itu cambuk, apakah itu rajam, apakah itu potong tangan atau kisos atau yang lainnya. Selain penguasa atau yang mewakilinya, maka tidak diperbolehkan. Kemudian hadis ini juga menunjukkan tentang jawazul halq billah ditayyidi sihatil masalil hama. Bolehnya bersumpah atas nama Allah. Bolehnya bersumpah atas nama Allah untuk menguatkan kebenaran masalah yang penting. Meskipun sumpah itu tidak diminta, itu diperbolehkan untuk bersumpah. Sebagaimana Nabi SAW yang disebutkan dalam hadis ini, bersumpah. Dalam keadaan beliau tidak diminta untuk bersumpah, dalam rangka untuk menguatkan permasalahan yang penting tersebut. Dan juga untuk menenangkan, menentramkan hatinya orang yang bertanya, karena pertanyaannya adalah masalah yang penting. Hadis ini juga menunjukkan bahwa harta yang diterima atau harta yang diambil dengan cara yang tidak hak wajib dikembalikan. Harta yang diterima atau yang diambil dengan cara yang tidak hak, dengan cara yang tidak benar, wajib untuk dikembalikan. Di mana Nabi SAW memerintahkan agar supaya harta tebusan tadi supaya dikembalikan. Nabi mengatakan, al-walidatu wal-ghanamu raddun alaik wa'ala ibnika jaldu mi'atin wa taghribu amin. Al-walidah wal-ghanam, budak perempuan dan kambing-kambing itu dikembalikan kepadamu. Ini orang tuanya, anak yang berzina, itu kan menebus hukuman itu dengan seorang budak perempuan dan 100 ekor kambing diberikan kepada suami dari istri yang berzina. Nabi katakan budak perempuan dan 100 kambing itu kembali kepadamu. Ya. Anakmu wajib untuk dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Ya. Karena dia menerima harta yang tidak halal bagi dia. Ya. Harta yang diterima dengan cara tidak hak wajib dikembalikan. Dan itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil, ya, itu tidak halal, maka wajib untuk dikembalikan. Demikian juga siapa saja yang menerima harta yang tidak hak, harta yang tidak halal, wajib untuk dikembalikan, ya. Dan wanita itu tidak berhak sama sekali dari harta tersebut, ya, sehingga harus dikembalikan. Dan demikian juga harta-harta yang lain, ya, sehingga Nabi menyatakan tentang hasil dari perzinaan. Nabi menyatakan bahwa itu adalah khabith, itu diantara harta yang tidak halal. Kemudian hadis ini juga sebagai dalil annahu la tuqbalu da'wal ghair 'alal ghair aw la yaqbalu iqraral ghair 'alal ghair. Hadis ini menunjukkan bahwasanya la tuqbalu da'wal ghair 'alal ghair. Dakwaan seorang kepada orang lain tidak diterima. Atau tidak diterima pengakuan orang lain untuk, atau tidak diterima pengakuan seorang untuk orang lain. Yang menunjukkan seperti ini adalah ketika seorang laki-laki yang telah berzina dengan istrinya, tuannya, majikannya sudah mengakui dia berzina. Tidaklah cukup pengakuan orang ini kemudian untuk menghukumi yang satunya. Karena itu Nabi SAW memerintahkan kepada Unais, wahai Unais, pergi kamu menuju istrinya orang ini. Kalau dia mengakui, rajam. Kalau tidak mengakui, tidak. Ya. Ini kan dua orang berzina. Yang satunya, yang laki-lakinya, sudah mengakui dia berzina. Maka hukumannya untuk dia kena hukuman. Tapi bukan berarti ini mengakui kemudian otomatis dia itu dihukum, tidak. Ya, makanya Nabi memerintahkan kepada Unas untuk menemui istrinya orang ini. Kalau dia mengakui, maka rajam dia. Kalau tidak, ya tidak. Yang dihukum ya satu saja, yang mengaku. Lah yang ini, kalau tidak mengaku, harus ada 4 orang saksi. Atau dalam keadaan hamil. Kalau dalam keadaan hamil, karena memang sudah berzina, walaupun gak ngaku, ditegakkan hukum. Atau ada 4 orang saksi. Ya. Kalau mengaku ya cukup dengan pengakuan. Tapi kalau gak ngaku, walaupun pihak yang satu ngaku, tidak bisa untuk dasar menghukum yang satu. Ya. Makanya Nabi di sini merintahkan kepada Unas untuk mendatangi istrinya orang tadi yang berzina. Kalau dia mengakui, maka dihukum rajam. Kalau tidak, tidak. Kemudian hadis ini juga sebagai dalil, la yusyaratu fil iqrar bisinat iqrarul iqrar. Tidak dipersyaratkan pengakuan zina itu diulang-ulang. Ya. Tidak disyaratkan pengakuan zina itu pengakuan yang diulang. Dan ini ikhtilaf, ada beda pendapat di kalangan para ulama. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa tuduhan zina fi maqamil muhakamah, di tempat persidangan, di tempat muhakamah, di pengadilan, ya, itu laisa fi hadun, tidak ada hukum had padanya, ya, sebelum ada kepastian ketetapan terbebasnya dari tuduhan tersebut. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa mewakilkan dalam menegakkan hukum had itu harus ditentukan wakilnya, ya. Tidak kemudian salah satu di antara kalian berangkat tunaikan hukum had, enggak, ditentukan. Makanya Nabi tunjuk, disebutkan dengan ta'yin, dipastikan, yaitu Unais. Tidak kemudian salah satu berangkat tanpa ditayin. Demikian beberapa faedah hukum dari hadis tersebut. Hadis yang ke 1231. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.